ne? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hari ini dan hari-hari selanjutnya keimanan kita kepada Allah akan bertambah dan keyakinan kita pun akan bertambah tebal. Karena apa? Karena beberapa hari yang lalu dan beberapa hari yang akan datang kita akan mengkaji banyak hal tentang akidah, suatu ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam hal akidah, di ayat 75 dari surat Al-Maidah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah." Kana ya'kulani at'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati summa unzur anna yu'fakun. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 75 ini sungguh sangat jelas. Jelasnya barang-barang dan apa-apa yang berada di siang hari di terik panas matahari. Artinya apa? Kita sudah tidak butuh senter untuk mencari lagi barang-barang di tengah matahari, Ustaz Fajrul, ya kan? Yeah. Karena apa? Sinar matahari tadi sudah cukup sangat menjelaskan kita apa yang ingin kita cari. Begitu jugalah ayat 75 ini. Allah telah mengatakan Isa, Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam itu adalah utusan Tuhan. Dan utusan Tuhan itu bukan pertama kali. Sebelum Nabi Isa sudah ada Nabi Musa. Yeah. Nabi Musa juga mempunyai mukjizat. Yeah. Kalau Ustaz Fajrul bayangkan mukjizat Nabi Musa membelah Laut Merah itu, Ustaz Fajrul, yeah, mungkin Ustaz Fajrul bisa menjadikannya Tuhan. Iya. Yeah. Iya kan? Saking kan amazingnya. Sungguh luar biasa. Ustaz Fajrul sampai sekarang belum ada ilmu membelah air, Ustaz Fajrul. Iya, belum ada. Ilmu membelah air dalam gelas saja belum. Ini lautan, Laut Merah terbelah. Dan orang bisa jalan di situ. Bayangkan. Ribuan orang bisa jalan. Bayangkan, untuk mengeringkan air saja, itu nggak bisa semudah hitungan detik, Ustaz Fajrul. Tanah itu masih becek. Yeah. Ini bisa dilewati dan tanah tidak becek. Laut terbelah. Tetapi tetap saja Nabi Musa adalah rasul utusan Tuhan. Nabi Ibrahim yang memiliki mukjizat tubuhnya tidak terbakar. Bayangkan api unggun yang begitu banyak tidak terbakar. Tetap saja kata Allah apa? Dia adalah utusan Tuhan. Dan Nabi Isa ibnu Maryam yang lahir tanpa ayah juga adalah mukjizat, dan itu juga adalah bukti bahwa dia utusan Tuhan. Nah, jadi di sini ditambah lagi wa ummuhu siddiqah. Kenapa kok ummuhu siddiqah nih, Ustaz Fajrul? Iya. Ini begini, Ustaz. Dikatakan ummuhu siddiqah artinya ibunya Nabi Isa atau Al-Masih ibnu Maryam, mm-hmm, itu membenarkan apa yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala akan kejadian ke depan begitu. Jadi banyak sekali ayat-ayat Allah itu dia benarkan. Maka dibahasakan dalam Al-Qur'an ini wa ummuhu siddiqah. Karena banyak sekali ayat-ayat yang dibenarkannya begitu. Maka dikatakan siddiqah. Siddiqah ini mubalaghah. Mubalaghah itu lebih daripada arti, bukan sekedar arti jujur dan benar saja, tapi lebih daripada itu. Nah, begitu. Yang di sisi lain juga Ustaz Fajrul, kenapa? Karena ada orang melihat, satu golongan melihat bahwa Bunda Maria, ibu dari Isa ibnu Maryam ini adalah wanita pelacur. Karena apa? Itulah yang diduga oleh kaum Yahudi tadi, Ustaz Fajrul. Maka disinilah elegannya Islam, gentlemannya Islam, budi baiknya Islam, kasih Allah Subhanahu wa taala mengatakan Isa utusan Tuhan dan Maryam, Bunda Maria adalah seorang wanita yang jujur. Dia bukan wanita pelacur. Kenapa? Karena ada orang yang menuhankan Isa dan menuhankan Bunda Maria. Maka ada juga sebaliknya, menyalib Isa menurut versi mereka, ingin membunuh Isa yaitu Yahudi, dan mengatakan bahwa Ibunda Maria adalah seorang wanita pelacur. Karena apa? Menurut mereka Yahudi yang materialisme ini, tidak mungkin manusia dapat lahir kalau tidak ada pasangannya. Inilah Yahudi. Maka dikejar-kejar itu Bunda Maria, dan dikejar-kejar itu Isa Al-Masih sampai ingin dibunuh. Kan begitu kisahnya Ustaz Fajrul. Maka disebutkan wa ummu siddiqah, selain yang kata Ustaz Fajrul tadi bahwa Bunda Maria ini mengaminkan, mengiyakan apa kata Jibril bahwa dia akan lahir, akan melahirkan seorang anak tanpa ada suami, dia juga adalah seorang yang jujur karena dia bukanlah wanita yang jahat atau nakal sebagaimana yang diduga oleh kaum Yahudi tadi. Memang di sini setelah dijelaskan bahwasanya dalam Al-Qur'an bahwasanya Al-Masih itu memang utusan Allah, kan gitu, Ustaz. Kalau seandainya diakui Tuhan, kenapa tidak itu nabi-nabi sebelumnya itu dijadikan Tuhan? Benar sekali, Ustaz. Mestinya dijadikan Tuhan lah semuanya, kan gitu. Semua utusan itu. Begitu. Kalau kita ingin bersikap objektif, kan gitu. Iya, benar. Tapi di sini Allah menerangkan setelah ayat wa ummuhu siddiqah, Allah menjelaskan bahwasanya keduanya itu baik ibu ataupun anaknya yakulani ta'am. Artinya mereka itu memakan makanan. Ini kan membuktikan bahwasanya kalau seandainya Tuhan mereka itu membutuhkan makan, maka bisa berbuat ini, Ustaz. Membutuhkan minyak lampu, gas, asal dibeli untuk dimasakkan begitu, Ustaz. Nah, inilah yang membuktikan bahwasanya yang namanya Tuhan itu tidak ada tidak ada makan, tidak ada, karena Allah sudah membuktikan, lihatlah kan gitu kira-kira. Lihat bagaimana aku ciptakan alam ini. Nah, begitu. Lihat aku ciptakan ke alam ini. Tapi mereka, kata Allah, anna yu'fakun, tetap saja mereka berpaling dari aku. Tentang ayat-ayat kami, bukti kekuasaan-kekuasaanku. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Maka diartikan al-ayat sini, alam ini juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, kan gitu. Keberadaan kita di atas bumi ini, terjadinya gravitasi itu karena wujud dari kekuasaan Allah, Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun sudah banyak begitu tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka itu masih tetap, kata Allah, Berdusta. Anta yu'fakun. Benar sekali kata Ustaz Fajrul. Ayat itu selain ayat alam ini, ayat kauniyah, ada juga ayat suci Al-Quran, ayat-ayat kitab suci, ada juga ayat mukjizat para rasul. Ketiganya ini saling mengkait satu sama lain. Jadi disebutkan ayat kauniyah ini, ketika disebutkan kana yakulani ta'am, yang bukan Tuhan itu pasti butuh makan. Karena Tuhan itu memiliki sifat yang tidak membutuhkan kepada hambanya. Disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, disebutkan wallahu ghaniyun bil ibad. Allah maha kaya. Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Itulah Tuhan. Tuhan itu tidak disembah makhluknya, dia tetap maha kuasa. Disembah makhluknya, tidak bertambah kekuasaannya. Itu namanya Tuhan. Tetapi kalau makhluk butuh makan, makhluk tidak layak dijadikan sang kholik. Kalaulah makhluk itu menjadi Tuhan, maka dia bilang simsalabin, ya kan? Iya. Aku mau makan, udah tiba-tiba jadi apa? Makanan. Makanan. Nggak payah mencarinya lagi. Tetapi ketika Nabi Isa itu minta makanan, dia akan minta dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan dengan nama suratnya surat Al-Maidah, meja makan yang penuh dengan hidangan. Ini adalah bukti bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Karena apa? Dia masih minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya turun satu meja makan yang penuh dengan hidangan yang lezat. Allahumma anzilna ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina. Itu adalah doa Nabi Isa. Wahai Tuhanku, turunkanlah kepada kami satu meja yang penuh dengan makanan. Ketika itu tidak dikabulkan Tuhan, bagaimana? Tak dapat makan. Tak dapat makan. Berarti bukan Tuhan, kan begitu. Tetapi ketika Allah menurunkan, bisa makan lahaplah mereka. Artinya apa? Ini bukti sangat jelas bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan begitu. Karena kalau seandainya Tuhan, tak perlu meminta lagi, berdoa lagi, kan begitu. Iya, simsalabin langsung datang. Datang, kan? Iya. Tapi ini nyatanya proses datangnya Al-Ma'idah itu, hidangan itu, karena Nabi Isa alaihissalam berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, itu yang sangat menarik sekali dalam ayat ini. Memang ayat ini juga dijelaskan, Ustaz, kalau melihat dari kaidah lughawiyahnya, secara bahasanya di sini memakai huruf ma dengan illa. Iya. Artinya ini untuk menegaskan Masih Ibnu Maryam itu benar-benar utusan Allah, utusan kan begitu. Allah, benar-benar. Nah, maka memakai ma dengan illa ini untuk menguatkan dia, Ustaz. Tidak mal Masih Ibnu Maryam illa rasul. Iya. Masih bukan kecuali, kan gitu. Iya, begitu. Sama dengan syahadah kita. Syahadah. La ilaha illallah. Iya, tidak ada itu. Yang kita jadi harus itu, aku itu adalah nafi Allah, dan kan isbat. Gitu. Nafi dan isbat itu lebih hebat daripada isbat saja. Iya. Rabbunallah. Iya. Tapi kenapa syahadat kita dengan la ilaha illallah? Iya. Itu adalah nafi dan isbat itu lebih tegas daripada isbat tanpa nafi. Iya. Iya, sama lebih di sini. Lebih kuat kedudukannya. Lebih kuat kedudukannya. Padahal, Ustaz, kalau kita tidak membaca, kalau secara bahasa kita sehari-hari tanpa mim dengan illa itu sudah benar artinya. Sudah benar, iya. Cobalah kita baca, Ustaz. Al-Masih Ibnu Maryam rasul. Huwa rasulun. Kan gitu. Iya. Masih Ibnu Maryam itu adalah seorang rasul. Tapi kan Allah ingin menegaskan dalam hal ini, mengingatkan kita. Dia itu manusia biasa, sama seperti kita. Kalau memang sama seperti kita dan sebagai sama seperti rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Isa alaihissalam. Iya. Kan begitu. Maka ditutup ayat ini dengan fanzur anna yufakun. Yufakun itu ifkun. Ini beda dengan kazab. Apa bedanya? Hadisul ifki yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menimpa Aisyah bintu Abi Bakar, itu bukanlah bohong yang biasa. Itu bohong yang direkayasa. Ada memang kebohongan-kebohongan yang ingin diungkapkan untuk mempermalukan rumah tangga Rasulullah. Peristiwa pembohongan yang begitu dahsyat dan besar itu, maka disebut Allah dengan ifkun. Hadisul ifki. Jadi apa bedanya? Maka di sini disebut unzur anna yufakun. Ini kebohongan yang direkayasa yang sudah sungguh sangat terlalu. Jadi kalau dengan yang Al-Kizab itu biasa. Kizab itu bohong karena memang kita butuh ya. Tapi ini bohong, kita tidak membutuhkan apa-apa. Hanya ingin mempermalukan Tuhan di sini. Ingin mempermalukan keluarga Nabi. Maka disebutkan yufakun, membuat rekayasa kebohongan supaya apa? Supaya Nabi Isa ini menjadi Tuhan. Ini rekayasa. Maka disebut dengan yufakun, bukan yukazibun gitu. Nah, bisa Ustaz Fajr, saya rasa bisa membedakan antara ifkun dengan kizab itu. Iya. Memang kalau kita melihat kejadian pada masa Rasulullah itu, ini sangat menggoyahkan Rasulullah. Iya. Baik semangatnya, baik sehingga pada saat itu Rasulullah banyak berdiam diri. Iya, begitu. Benar sekali. Pada peristiwa hadisul ifki itu tadi ya. Peristiwa hadis ifki tersebut. Iya. Berdiam diri dalam arti kata, apakah memang ini betul terjadi atau tidak, atau memang ada ungkapan lain tapi sehingga mengubah sikap Rasulullah itu betul-betul kepada istrinya Aisyah alaihissalam. Iya. Aisyah radhiyallahu anha, iya. Kan begitu. Abu Bakar sendiri, iya, sebagai bapak dari Aisyah, uh-huh, sebagai kawan Nabi, iya, dan sebagai mertua, salah tingkah Ustaz Fajrul. Nabi Muhammad ini kawanku dan Aisyah ini anakku. Aku mertua dari Nabi Muhammad dan ini adalah anakku. Dia tidak tahu mau buat apa. Inilah dahsyatnya hadisul ifki tadi. Iya. Maka disebutkan unzur anna yufakun. Iya. Lihat bagaimana mereka merekayasa kebohongan tadi, Ustaz Fajrul. Iya. Ini adalah suatu hal yang sangat tidak layak dilakukan oleh manusia normal. Masa seorang utusan dikatakan sebagai Tuhan dan Tuhan itu adalah utusan. Tentu, iya, saja ini perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh manusia normal. Karena apa? Karena yang layak disembah tetaplah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustadz Fajrul Haq. Kami dari tim Terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya dan mohon maaf atas kesilapan. Satu yang kami inginkan, bahwa agama yang benar adalah agama yang bertauhid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.